Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid hidin lilla bi ahli al-badr ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi wal ishruna dawu ingkang kaping selikur man arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Man arada, man utawi sabane wong iku arada, lamun karep, lamun ngersakake sapa wong ayakuna. Arep yento ana sapa wong iku hakiman, dadi wong sing wicaksana. Sapa wonge sing kepengin dadi wong sing bijaksana, falyakun aliman. Mongko becik ana sapa wong iku mau aliman dadi wong sing alim. Salah tunggalipun tondo tiyang ingkang wicaksana nggih punika tiyang ingkang alim. Tambah kathah ngilmune mestine tambah bijaksana, tambah wicaksana, tambah tawadhu'e, tambah saged ngerti pripun bersikap dateng tiang sanes. Walaupun niko wonten nopo pepatah niko kalau mau kalau nggih nembe mawon wonten rencang rembugan niku bahas masalah judu. Piyambake niku ditangkepi, "Mbak jenengan kok seneng kalih mas niko nopo masalahe? Wong iki sugih wis mapan tur yo ganteng. Aku kan elek." Dadi bejoku aku untuk wong ganteng, untuk wong sugih padahal aku rayu. Nilai awal dumugi akhir mboten dipun sebutke mergo wonge agamane apik, mergo alim, mergo wicaksana mboten wonten. Lajeng nggih niku kula kalih kanca-kanca ngomong ngeten. Tiang ingkang alim, tiang ingkang agamanipun sae. Tunggalipun wekdal menawi nglampahi kesalahan. Niku mesti ngerti dalan baline. Ngerti dalan baline, wong ngerti, wong alim niku ngerti, mamane salah jenenge menungso sok keprusut calae. Ngerti dalan baline nganti nggih marang Gusti Allah dan dosi tobaté ngertos carane tobat, ngerti carane apik melih. Dene tiyang ingkang mboten alim, mboten ngerti agamane. Menawi nglampahi kesalahan bingung, piye carane aku bali? Bali nang sapa? Lek kundandani salahku kepiye? Carane tobat kepiye? Mboten ngertos. Malah keporo dateng tiyang sanes niku mesti sikape sak karepe dhewe. Mboten tawadhu, mboten wonten andhap asoripun, unggah-ungguh nggih mboten wonten, wicaksana nggih mboten wonten, wis pokoke rumangsa dhuwur dhewe. Mila punika dawuh saking Taurat ingkang dipun kutip saking Wahab bin Munabbih, sapa wonge sing kepengin dadi wong sing wicaksana, ya kencengi ngilmune. Kencengi ngilmunipun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi nate paring dawuh man ghada aw raha wa huwa fi ta'limi dinihi wa fa huwa fil jannah. Sapa wonge sing semangat esuk-esukan utawa ana ing wektu sore. Semangat wa huwa fi ta'limi dinihi. Hale utawi wong iku mau ana ing dalem mulang agamane, semangat mulang agama. Sami ugi enjing utawi sonten utawi kapan kemawon piyambakipun seneng nak pun mulang agama. Moko fahuwa fil jannati mongko tiyang kala wau pun dicadong dipun siapaken nggih punika swarga. Swarga kangge tiyang sinten sing sinten kemawon ingkang semangat mulang. Mbah muridé 10.000, mbah muridé 1.000, mbah muridé 100, mbah muridé 10, napa malah kepara muridé namung siji, tetep semawon semangat. Mboten mikir wah nek jumlahe 10.000 aku semangat. Tapi nek jumlahe namung 5 ngiji, wah yo pikir-pikir aku. Soale sedelok meneh tahun 2014 nyalon Nah, semua pikirannya kan kali nyalon bareng, pun persiapan caleg, persiapan nggih pemilu 2014 nak jamaah namung 5 ngiji berarti sik milih aku dadi DPR yo namung wong 5 rugi aku mulang ngaji wong 5 menawi jamaah 10.000 alhamdulillah iki wis siap-siap kanggo maju kursi empuk DPR jamaah aku 10.000 siap mesti gak mungkin orang milih aku kabeh kudune. Padahal jamaah sing 5 ngiji kalau wau namung piantun gangsal saking dalem berangkat nite sepeda ontel semangat aku alhamdulillah iso ngaji kalih Mas Irham seneng banget piantun gangsal seneng syukur untuk ganjaran wong syukur semangat seneng jebul kulung sing mulang kalih batek waduh wong 5 tok repot iki pemilu sesuk ora dadi aku gagal iki. Sing ngaji untuk ganjaran, sing kula, sing mulang malam buat nangsal, ganjaran bergombar terniku wau. Nah yang menaik semangat, kata jendela pun Kanjeng Nabi, semangat Allah Ta'ala man goda awroha fahuwa huwa fi ta'limi dini, fahuwa fil jannah, mesti nolot warga, menaik semangat, sami semangat ipun. Rawahu Abu Nu'aim, hadis punika dipun riwayataken dening Abu Nu'aim, wahada ma yuqalu indal qiyami minat darsi, punika wonten setunggalipun dawuh, setunggalipun doa, ingkang dipun waos dening Asy-Syaikh Ali Al-Maghribi qaddasallahu sirrahu. Syekh Ali Al-Maghribi punika menawi rampung saking sinau saking mulang saking deres napa kemawon. Jumeneng saking majelis kala wau Syekh Ali Al-Maghribi asring donga Allahumma inni astaud Allahumma ini istauda'tuka istauda'a ya istauda'a istauda'tuka istauda'tuka Allahumma ini istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi Allahumma tu Gusti Allah ini sak temene ingsun istauda'tuka kula nitipaken dhateng panjenengan Gusti kula nitip panjenengan nggih Gusti nitip apa ma qara'tuhu napa ingkang sampun kula waos kala wau ingkang kula pelajari napa ingkang kula wucalke kala wau kula titipke njenengan keranten menawi kula simpen teng pikiran kula piyambak niku sok kadang luber lubere pripun nah pikirane mriki kebak ana duit ana pikiran utang mikirke caleg mikirke pemilu mikirke kampanye mikirke napa anake loro macem-macem sing kula waca niku bablas ilang. Mila punika nggih kula ngakoni kelemahan kula, kula titipke napa ingkang kula waos kala wau dhateng jenengan Gusti. Sampun kula titipke fardudhu mongko mbok yo jenengan mengke wangsulaken dhateng kula malih napa ingkang sampun kula waos kala wau. Fardudhu ilayya inda hajati ilaihi nalikane kula butuh. Kula butuh. Kula bar maca Bareng moco gandeng pikiran niki mau lagi sumpek ono pikiran pekerjaan, masalah duit, masalah utang macam-macam niki gak kuat mikir jeru-jeru. Mboten kuat nyimpen ngilmu kitab semono gedhe niki kula Gusti. Kula titipke jenengan nggih Gusti. Sampun ngoten, mengke menawi kula butuh wonten masalah, wonten pertanyaan utawi wonten napa kemawon ingkang udal kula butuh, mboh yo ingkang kula titipke teng jenengan kula pangsulaken malih dhateng kula. Atasipun ingkang dados memorinipun penyimpen ngilmunipun sanes akal kita piyambak nanging dipun titipaken dhateng Gusti Allah. Allahumma inni istauta'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Wa tsani wal 'ashruna utawi dawuh ingkang kaping 21. Man arada ayakuna saliman minan nasi, sapa wonge sing kepengin slamet sangka menungso, ay min syururihim, tegese slamet saking tumindak awonipun menungso sanes. Fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin, mongko aja nyebut-nyebut nuturke ngomong-ngomong ke ahadan ing wong swiji minhum saking menungso illa bi khairin, kejaba perkawis ingkang sae. Menawi kita kepingin selamat saking tumindak awon menungso sanes, nggih ampun sepisan-pisan nyebut perkawis awonipun tiyang sanes. Nek kepingin diwales apik, nggih ngucapo ingkang sae. Menawi kepengin ngrasake lorone dielek-elek wong liya, dipiloro wong liya, nggih ngucapo perkawis ingkang awon. Fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin, mongko aja padha ngucapi kejaba sing apik-apik tok marang wong liya. Sing elek-elek disimpen. Wal ya'tadir fiha ay fi nafsihi, lan becik angen-angen merenung ana ing awakipun piyambak, angen-angen utai merenung masalah nopo. Merenung utawi angen-angen kanthi jawab pertanyaan punika, min ayyi syai'in khuliqta, songkoh endi, songkoh apa sira diciptakake dening Gusti Allah. Fahiya makhluqatun min nutfatin qadaratin. Nggih, ngangen-angen aku ki menungso makhluke Gusti Allah, aku ki dadi ganteng kaya ngene, ayu kaya mengkene, gagah kaya mengkene, asline aku ki diciptake sangka apa? Jebul fahiya makhluqatun min nutfatin qadarah. Jebul kita punika namung makhlukipun Gusti Allah. Ingkang dipunciptakaken saking nutfah air mani qadaroh ingkang jember ingkang jiji. Walimadza khuliqta, lan kanggo apa ngangen-angen ugi kanggo apa tujuane apa to aku dia diciptake Gusti Allah. Walimadza khuliqta, tujuane kanggo apa sira diciptake Gusti Allah. Nggih dipun jawab ya Mbak, jebul aku diciptake dening Gusti Allah. Fahiya makhlukatun li ta'atillah, dadi makhluke Gusti Allah supaya taat marang Gusti Allah. Mila punika dawuhipun Gusti Allah ingkang sangat penting kita cekeli saestu nggih punika, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jebul pangeran niku mboten ciptakaken menungso lan jin kejaba namung nggadahi tujuan supados ngibadah, supados nyembah dhateng Gusti Allah. Tujuanipun niku tok. Mboten wonten tujuan sanes. Tujuan sanesipun berarti namung napa nggih dolanan. Kampil kranten pancen saestu innamal hayatud dunya laibun walahun. Saat temene urip nang donya niku dolanan, yes. Etok-etokan. Lah sing tenanan apa ngibadah ini kuwi tok ingkang temenanan liyane dolanan ana dagang teng pasar, wonten Nanti ngerti duwe anak, anake loro ngerti tambah papat. Tambah lim pirong enam. Wong zaman dhisik anake wonten 11, 9 ngantos lali. Anake pirong nganti lali. Lo wingi cerita kali ibu babel niku. Iya ana cerita. Mbah Wahab Hasbullah. Nggih. Tokohipun pendiri NU rumiyin. Mbah Wahab Hasbullah punika putranipun kathah. Yang zaman rin pan biasa nggih putranipun kathah. Nah zaman saiki papat keluarga kula gangsal. Zaman rin 5 papat saiki mudun loro wae bareng loro saiki dinyang meneh siji wae. Nyang di anak akeh yo nyenengke. Mbah Wahab Hasbullah punika nggak ada putra kathah. Tunggalipun wekdal wonten tamu biasa nggih jenenge kiai wonten tamu. Kathah tamunipun. Wonten ingkang nyuwun dipun doaaken. Wonten ingkang namung gadahi masalah tangklet pengin pikantuk jawaban. Wonten ingkang namung silaturahim kepengin panggih Mbah Wahab nyaman, adem, tentrem saged mirsani wajahipun Mbah Wahab lan sanes-sanesipun. Sasampunipun sami sami sowan sedanten para tamu kundur sedaya. Namung tasih tiang tunggal, tasih tunggal tiang enem. Mboten derek wangsul. Ditangkleti. Sampeyan dalem endi? Kula mriki mawon, Mbah. Kula mriki mawon, Mbah. Kula mriki mawon. Anake sapa? Anake jeneng sapa? Adib. Anake sapa? Mbeka sang tanglet pun bin sapa? Bin Wahab Hasbullah. Guyung agak jebul anakku dhewe. Ngantos lali. Wo jebul sing keri setunggal niku melu rombongan tamu, tamu sana sami kondur kapan setunggal tangleti. Wong di kulo yang mriki mawon. Jenengmu sapa? Adib. Adib bin sapa? Adib bin Wahab Hasbullah. Walah ya Allah Adib anakku. Lah Adib niku mondok, mondok dangu terus wangsul. Ya wangsul. Lah kula cerita kalih pangoten. Kisah niku mboten namung kedadosan dateng Mbah Wahab. Kula nggih nggadahi kanca piyambak Mbah Wahab dateng Kudus nggih mboten. Yang Demak. Demak sisih ler mriku. Asmanipun Ahsan. Nggih sami critanipun wangsul kalih rombongan santri-santri mriku piyambakipun nggadahi pondok pesantren santri-santri pamit ajeng sami wangsul piyambake nggih nggadahi sarang mriku santri-santri mung kudu pamitan iki kok ora bali-bali ora pamit. Arep pamit. Kula Ahsan, Pak. Walah ya Allah Ahsan. Anake dhewe iso lali. Mbok pilih saking akeh anake, Pak. Saking anake kuatah niku. Walimadza khuliqta? Lan kanggo tujuan apa sliramu diciptake dening Gusti Allah? Mboten sanes kejawi namung kagem ibadah nyembah dhateng Gusti Allah. Wasalitu wal ashruna dawu ingkang kaping digolikur man arada syarofa sapa wonge sing kepingin dadi wong sing mulya sing luhur sing dhuwur derajate fi dunya wal akhirah ana ing donya lan akhirat fal yahtar mongko becik milih sapa wong iku mau milih napa al akhirata milih ing akhirat ala dunya tinimbang milih perkawis dunya milih akhirat nak kepingin mulya milih akhirat kanca kula sing kala wau sampeyan ngoten kowe iki nak milih calon bojo kok mergo bondone, mergo gantenge, mergo jabatane, ya wis. Untuk mukui, wektune ya sedhih lho. Bondo niku paling pirang dino ilang. Pirang wulan, pirang tahun ilang. Ganteng alah ampun ilang sedelok meneh. Ayu alah padha wae, ayu saniki jenengan pun ripot to nggih. Riyen Mbah Dul niku wayu, riyen. Saniki pun kalah kalih Ulfa. Anggih mesti saben taun jenengane mun tepung sepuh mesti nggih dadi keriput. Kula sakniki isih gagah ganteng. Besok kalah kali anak kula, kula pun keriput terus kuyuk-kuyuk nika. Mlaku wis ringkih nika. Kalah. Jebul ganteng yo wonten batasipun. Nah sing mboten wonten batasipun napa akhirat kala wau nak golek sing pasangan uripe niku tujuanipun akhirat wis mesti kepenak donyane nggih kepenak. Akhirat dipun. Fal yakhtal al akhirat. Milih sing akhirate. Warrobi'a wal ashiruna. Warrobi'a wal ashiruna. Dawa ingkang kaping sekawan likur man arodal firdausa. Sopo wongi sing kepingin oleh swarga firdaus. wan na'im lan oleh swarga an na'im alladzi la yafna sing ora bakal rusak swarga iku mau sing kepengin oleh firdaus lan na'im la yudhi umrohu fi fasadid dunya aja buang-buang umure buang umure fi fasadid dunya ing dalem ngrusakake dunya ngrusakake dunya kanthi napa fi'lil ma'asi rupane kelawan nglakoni perkawis-perkawis maksiat rusak ing donya punika sanes kelawan kebakaranipun hutan sanes kelawan rusak omah gempa mboten wonten ing babagan agami rusak ing donya niku nggih merga maksiat wal qomis wal aisyruna utawi dawuh ingkang kaping selangkung man aradal jannah sapa wong sing kepengin oleh swarga fit dunya wal akhirah ana ing donya lan akhirat maksude napa kok swarga teng donya swarga niku artine niku asurur surur niku artine seneng bahagia swarga niku nggih wontene surur-surur tok bahagia seneng-seneng tok nah swarga ning donya artosipun nggih nang donya niku ngraosaken seneng ngraosaken bahagia ngraosaken surur nah sinten ingkang kepengin pikantuk senengipun donya lan senengipun akhirat fa alaihi bisakawah mongko wajib kanggone wong iku mau dadi wong sing loman enteng nulung dateng tiang sanes bantu dateng tiang sanes li anna sakhiya kro temen satuhne wong sing loman qoribun ilal jannah iku parek marang swargun so menungso nggih males cedak-cedak ora tau aweh disili wae ora oleh medit pol medit buahil ba'idun minal jannah aduh saking swarga qoribun minan nar cedak kelawan neraka wal jahilu as-sakhiyu wong bodho sing loman ahabbu iku luwih disenengi ilallahi taala dening Gusti Allah taala wong bodho nanging loman dipun senengi Gusti Allah minal abidil bakhili tinimbang wong sing ahli ibadah nanging pulite muwedite pol-polan sholatnya dhuhur asar maghrib isak subuh mboten cukup niku tok sedina ngasi 1000 rakaat ingkang sampurna bin nurit tami fa alaihi bit tafakkuri wal i'tibar mongko wajib kanggone wong iku mau nglakoni tafakur angen-angen wal i'tibar lan jupuk pelajaran saking perkawis napa kemawon pancen kula nate krungu dawuhipun guru kula saben dina niku mesti wonten setunggalipun wekdal kagem tiyang alim tiyang ingkang seneng ilmu tiyang ingkang seneng dhateng Gusti Allah setunggal wekdal kagem piyambakan telek-telek orang karo kanca namung kangge ngangen-angen saben dintenipun kedah wonten sekedah wekdalipun mbami saniki kumpul sareng-sareng mengke badhe isa napa nariahan mboten nggih malam Jumat mbami nariahan wonten rapat RT macem-macem pasti kumpul rame-rame mengke wekdal piyambakan kedah wonten wekdal dhewe an ra ana kancane ra ana sing ganggu ra ana sapa-sapa namung istilahipun mboten kok ngalamun mboten nanging tafakur mikir angen-angen tafakur ya Allah aku kiye uripku tambah apik kok tambah elek ya aku ki mestine digawe sangka perkara sing jijiki saiki dadi ganteng ngene. Terus aku syukur apa durung ya? Aku ngibadah apa durung ya? Aku dadi wong pinter, ilmuku tak sebarke kelawan ikhlas apa durung ya? Aku duwe-duwit lekku oleh ki halal apa haram? Terus nek wis halal tak bagike nang wong liya apa durung? Lah niku ngangen-angen piyambak. Tafakur kedah wonten saben dintenipun setunggal wekdal kagem tafakur piyambakan. Mila punika menawi wonten ing thariqah wonten istilahipun khalwat nyepi dhewean. Khalwat dhewe nyepi saking napa gumebiaring donya kagem angen-angen kagem tafakur takarub dhateng Gusti Allah. Lan kedah wonten saben dintenipun iktibar mendhet pelajaran saking kedadosan napa kemawon. Wonten contoh tiang engkang mendhet iktibar pelajaran malah saking tiang mabuk kalau nggak ada konco, kalau nggak dia cerita kali konco teng kantor kalau ngerti lah koncone Dewi sing jenengi kai, kayak kisah itu api epol, sholat, senajan dia mau coba Quran ya grodal gradul, nangi entengan, jalur itu lo ngapain gampang. Karo bojone iki yo apian sayang banget. Padahal bojone wuh koyo macan gawe walake pol. Sing wedok golak. Sing lanang iki apian. Padahal dia sing lanang iki preman, ngerti preman, tukang mabuk. Saiki tobat ape koyo ngono. Nah awake dhewe mbuh yo. Kok malah kalah rasa-rasane. Nah niki itibar menurut pelajaran saking tiyang sanes. Saking tiyang sanes pelajaran iki. Ai bitafakkur fi azamatillahi ai tegese kelawan tafakur berpikir masalah keagunganipun Gusti Allah wal itti'ad bil mauti lan mendek nasihat mendek tulodo pelajaran saking peristiwa kematian saben wonten takziah kematian niku dipun pendek tulodo so aku bakale jebul yo ngene iki bakale iki diudani niku diudani to nggih wong mati to nggih Angge diudani kabeh kae wis didusi, diganti klambi kucing saiki apik namun diganti kain putih ngono kae tok. Bariku wis diotong-otong wong sak karepe arep digowo nang kuburan ngendi wis manut aku ora iso duwe daya apa-apa. Pasrah. Bariku esuk nang ngarepane pangeran tanggung jawab, aku siap ora. Nah niku itti'ad bil maut mendhet tulodo saking peristiwa kematian. Mila punika leres wonten dawuh. Kafa bil mauti wa'idun. Niku dawuh datang Sayyidina Umar naik boten lepat. Kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Hei Umar, Umar bin Khattab cukup. Kowe nak kepengin njaluk nasihat, njaluk mauidzah, njaluk petuah, njaluk apa kowe mawon. Ku cukup kowe ndelok wong mati, tak ziyau wis cukup dadi nasihat. Ora perlu ceramah dawa-dawa rong jam. Ora perlu pengajian suwe-suwe, ora perlu pidato suwe-suwe ndelok wong mati, takziah sedelok tok niku pun dadi pelajaran terus nasihat. Niku nak burung ngangen-ngangen dan nanggun kematian niku wis do bahas arisan meneh. Wis bareng to permen niku kan memilih permen semangat nyungut pendebel. Bak do ngrasake permene sing diomongke niku ya wis bahas anu ding wingi to arisan alhamdulillah arisan meneh gelang kuwi tambah. Wong takziah ya nambah sih malah gelang meleh. Mboten perlu dangu-dangu. Lek paring pengajian macam-macam cukup kematian kalau wau. Wasabi'u wal ashruna dawu ingkang kaping 27 man arada ayyakuna lahu badanun sabirun sapa wonge sing kepengin duweni badan sing sabar awak sing sabar walisanun dzakirun lisan sing seneng zikir wa qalbun khashi'un lan ati sing khusyuk sing anteng fa'alaihi bikasratil istighfar mongko wajib kanggone wong iku mau kudu ngekeh-ngekehake istighfar njaluk ngapura sepisan kangge awakipun piyambak, kangge tiyang sepuhipun, kagem keluarganipun lan sumrambah dhateng lil mukminina wal mukminat. Wal muslimina wal muslimat. Wong mukmin, wong muslim kabeh nggih melu dipun sunaken pangapura. Senajan zaman uripe wo dongamu iki ora bakal tekan, wis sak karepe nyatane nggih tetep dipun dongake Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat. Wal muslimina wal muslimat mbah wong iki mau gendherone abang ijo kuning mbah gelem tahlil mbah ora nyatane kita dipun dongaake Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi nating paring dawuh manis taghfara lil mukminina sapa wonge sing nyuwun ngapura dhateng tiyang nyuwunaken ngapura kagem tiyang mukmin wal mukminati lan kagem mukminat kataballahu lahu bi kulli mukminin Gusti Allah bakal nyatet kang dene tiyang kala wau saben-saben wong mukmin lan mukminah hasanatan setunggal kesaenan. Rawahu Tabrani hadis menika dipun riwayataken dening Imam Tabrani an Ubadah bin Shamit saking Ubadah bin Shamit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sanesipun saking Kanjeng Nabi, man istaghfara lil mukminina wal mukminat sapa wong sing njalukake ngapura dhateng tiyang mukmin lan mukminat. Kula yaumin sab'an wa ishrina marrotan saben dino ping 27 kana minal ladina yustajabu lahum mongko wong iku termasuk tiang ingkang bakal dipun ijabahi saben-saben donganipun kagem mukmin lan mukminat sedaya wa yurzaku bihim ahlul ardi lan barokahipun tiang kalau engkang purun dunga akan tiang mukmin sanesipun mongkop ahli bumi penduduk bumi punika bahkan bakal pikantuk rezeki saking Gusti Allah pikantuk rezeki lantaran berkahipun tiang engkang nyuwunaken pangapura kalau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kumajengaken kijang malih sekaligus khataman pantun tunggal hadis kemawon kang semanten alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على عبدك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارجعنا.